Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di topik bahasan masalah zakat. Sebelum kita lanjutkan, ada koreksi di poin syarat wajibnya zakat untuk binatang ternak, unta, sapi, dan kambing. Ada dua syarat. Yang pertama adalah antutakhat lidarin wa naslin. Binatang ternak tersebut dimiliki lidarin untuk diambil susunya, wa naslin dan untuk dikembangbiakkan. Ya, maka koreksi berkaitan dengan terjemah darin. Ya, lidarin untuk diambil susunya, wa naslin dan atau diperbanyak untuk mengembangbiakkannya, la lil amal, bukan untuk dipekerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan masih di zakat peternakan. Yang kedua adalah zakatul bakar, zakat untuk sapi. Wa ammal bakar, adapun sapi, maka tajibu fiha az-zakatu, maka wajib padanya zakat dengan nas, dengan dalil dan ijma' dan konsensus ulama fikih. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Tidak ada satupun pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak membayar, tidak menunaikan zakatnya, kecuali binatang tersebut akan datang pada hari kiamat, a'zama makanat, dalam bentuk yang terbesar, wa asman, dan tergemuk. Kemudian binatang tersebut akan menanduknya dengan tanduknya dan akan menginjak si pemilik tadi dengan kakinya, dengan tapak kakinya, dan setiap kali sapi tersebut berbaris dari awal dan akhir menanduk dan menginjak, jika telah sampai pada giliran sapi yang terakhir, maka akan diulangi dari sapi yang terdepan. Demikian seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan hisab, menetapkan putusan untuk orang tersebut, apakah dia masuk surga ataukah neraka. Artinya ini adalah siksaan di mahsyar, ditanduk oleh binatang yang dimiliki karena tidak dibayarkan zakatnya, kemudian diinjak. Ini adalah siksaan di mahsyar untuk orang ini. Maka yang lain itu ngantri nunggul mahsyar, cukup dengan kesusahan dan penderitaan dan terik padang mahsyar. Kalau orang ini, maka plus mendapatkan kesusahan dengan ditanduk dan diinjak oleh binatang ternak yang dia miliki dan tidak dia bayarkan zakatnya. Dan terdapat riwayat dari Mu'adz radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, memerintahkan Mu'adz untuk mengambil zakat sapi setiap 30 ekor. Zakatnya adalah seekor anak sapi yang disebut tabi', sedangkan setiap 40 ekor maka zakatnya adalah sapi yang disebut musinnah. Dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. maka yajibu fiha, maka wajib zakat pada sapi jika telah berjumlah, ya, jika telah berjumlah 30 ekor, zakatnya adalah tabi'an, seekor tabi' jantan atau tabi'atan, atau seekor tabi' betina. Tabi' adalah anak sapi yang telah genap umur 1 tahun, masuk tahun kedua. Anak sapi yang umurnya semacam ini disebut tabi' karena dia mengikuti induknya fi sarhi, di padang gembalaan. Dia mengikuti dari belakang kemana ke induknya, kemana induknya pergi, maka dia disebut tabi'. Dan tidak ada zakat untuk sapi jika kurang dari 30 ekor. Dasarkan hadis Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku ketika mengutusku ke Yaman untuk tidak mengambil sedikit pun zakat dari sapi sampai sapi tersebut berjumlah 30 ekor. Ya, maka kalau unta itu nisabnya adalah 5 ekor, sedangkan kalau sapi nisabnya 30 ekor. Fa'idha balagha majmu'ul baqari, jika total sapi itu berjumlah 40, maka zakatnya adalah baqaratun musinnah. Ini adalah sapi yang disebut musinnah, itulah yang genap 2 tahun. Dan sapi musinnah inilah yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Syarat hewan kurban untuk sapi telah musinnah. Musinnah adalah genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Berdasarkan hadis Mu'ad, Mu'ad radhiallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi tabi'an, seekor anak sapi yang disebut tabi' atau tabi' jantan atau tabi'atan, tabi' betina. Sedangkan setiap 40 ekor zakatnya adalah musinnah. Diatkan oleh Al-Khamsah, Khamsah adalah 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maka jika total sapi itu lebih dari 40 ekor, maka cara ngitungnya gampang. Maka wajib dalam setiap 30 ekor 1 tabi' dan 40 ekor 1 musinnah. Maka nanti dibagi dengan angka 30 dan 40. Dibagi angka 30 dan 40. Wa musinnah, musinnah adalah sapi yang qad sarat saniyatan, yang telah menjadi saniyah. Sumiyat musinnatan, disebut musinnah. Salah satu makna musinnah artinya tua. Musinnah dalam bahasa Arab bisa artinya tua, berusia lanjut. Maka sapi ini disebut yang genap 2 tahun disebut musinnah, liziadati sinniha, karena telah bertambahnya usianya. Wa yuqalu laha, dan disebut juga thaniyah. Dan pengertiannya adalah yang genap, sudah genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kemudian zakat kambing. Al-aslu dalil, salah satu makna asal adalah dalil. Dan al-asal di kalimat ini maknanya dalil. Al-aslu dalil tentang wajibnya zakat untuk kambing adalah hadis dan ijma'. Dalam hadis yang sahih dari Anasnya Abu Bakar, kata balahu, berkirim surat untuk Anas, isinya inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan oleh Allah kepada rasulnya. Maka salah satu isi surat, wa fi sadaqatil ghanami, untuk zakat kambing, fi saimatiha, manakala digembalakan, idza kanat 40, jika jumlahnya sudah genap 40 sampai 120, maka zakatnya adalah seekor kambing. Faidha balagha majmul ghanam, maka jika total kambing itu telah sampai angka 40, baik do'nan, baik domba, ataupun ma'zan, kambing biasa, maka zakatnya adalah syatun wahidatun. Zakatnya adalah seekor kambing. Dan kambing yang dimaksudkan adalah jaza'u dha'nin au thaniyatu ma'zin. Kalau mau bayar zakat dalam bentuk dha'n, dalam bentuk domba, maka usia minimalnya adalah jaza'un. Ini adalah jaza'un, genap 6 bulan. Nah, kalau mau dibayar dalam bentuk ma'zin, kambing biasa, maka harus saniyun, harus genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Berdasarkan hadis Suwaid ibn Ghafalah, dia mengatakan, atana, telah datang kepada kami pemungut zakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan pemungut zakat mengatakan, kami diperintahkan untuk mengambil zakat dalam bentuk kalau domba itu jada'ah, genap 6 bulan. Kalau ma'az, kalau kambing biasa, maka thaniyah, genap 1 tahun. Dan jaza'atu da'an, jada'ah untuk domba adalah genap 6 bulan. Dan thaniyul ma'zi, thaniyah untuk domba biasa adalah yang genap 1 tahun. Dan tidak ada zakat untuk kambing jika jumlahnya kurang dari 40 ekor. Berdasarkan hadis Abi Bakar yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, fihi di sana disebutkan, jika binatang gembalaan milik seseorang itu kurang dari 40 ekor kambing, meskipun kurangnya cuma 1 ekor, fala syai'a fihi, maka tidak ada zakat padanya. Cuma kurang 1 ekor, cuma 39 ekor kambing, enggak ada zakat. Illa ayasha'a rabbuha, kecuali kalau mau infak. Kecuali jika pemiliknya mau bersedekah, ya, maka bab sedekah itu luas. Dan jika total kambing jumlahnya 121, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing berdasarkan hadis Abu Bakar yang baru saja dikutip, yang isinya jika kambing lebih dari 120 maka zakatnya syatani 2 ekor kambing. Jika jumlah kambing itu telah 201 maka zakatnya adalah 3 ekor kambing berdasarkan hadis Abu Bakar yang di sana disebutkan. Faidha zadat, jika lebih dari 200 maka zakatnya 3 ekor kambing. Tsumma tastaqir, kemudian stabilah al-faridah, kewajiban dalam kambing setelah angka ini. Setelah angka 201 fayatakar, maka stabil setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Maka gampang hitungnya, asal sudah lewat 201. Misalnya 300, ya sudah, maka setiap 100 seekor kambing. Maka untuk 400 ekor kambing, zakatnya 4 kambing, 500, 5 ekor, 600, 6 ekor, wahakada, dan seterusnya. Maka dalam surat tentang ketentuan zakat yang diamalkan, dipraktekkan oleh Abu Bakar radhiallahu anhu, sampai beliau meninggal dunia, kemudian Umar sampai beliau meninggal dunia, di sana disebutkan untuk ghanam, untuk kambing, jika jumlahnya 40 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing, demikian sampai 120. Jika lebih dari 120 meskipun cuma 1 maka zakatnya adalah 2 ekor kambing sampai angka 200. Maka jika telah lebih dari 200 meskipun cuma lebihnya cuma 1 maka zakatnya adalah 3 ekor kambing, demikian sampai angka 300. Maka jika 300 telah lebih 301, maka tidak ada zakat sampai berjumlah 400. Faidakat surat al-ghunam, jika kambing telah demikian banyak, maka setiap 100 ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing, diatkan oleh al-khamsah, kecuali an-nasai. Kemudian berkaitan dengan kambing zakat, maka kambing yang dijadikan sebagai kambing zakat tidak boleh diambil dari yang terlalu tua ataupun cacat yang tidak sah dalam kurban. Dan cacat yang tidak sah untuk kurban ada 4 cacat. Yang buta sebelah, pincang, sakit, kurus yang tidak punya sumsum di tulangnya. Maka yang boleh, maka yang sah untuk dijadikan sebagai pembayaran zakat, zakat binatang ternak, itu syaratnya adalah bebas dari cacat yang menyebabkan tidak sah dalam udhiyah. Kecuali jika semua kambingnya seperti itu. Misalnya punya 40 ekor kambing, semuanya kudisen semua. Padahal aslinya tidak boleh korban dengan kambing berkudis, sehingga berarti kambing berkudis tidak boleh untuk bayar zakat. Namun karena semua kambingnya berkudis, jadi boleh. Dan tidaklah zakat binatang dari binatang ternak diambilkan dari yang sedang bunting atau yang sedang merawat anaknya. Demikian pula, bukan pula diambil dari binatang betina yang tariqatul fahal, yang sudah layak untuk dikumpuli pejantan. Artinya yang dikumpuli oleh pejantan atau yang telah dikumpuli oleh pejantan. Li'annaha, karena betina yang telah dikumpuli pejantan biasanya kemudian terus bunting. Berdasarkan hadis Abu Bakar dalam kitab Sahih, beliau mengatakan tidaklah dikeluarkan sebagai zakat yang terlalu tua atau yang buta sebelah. Wala taisin, tidak pula kambing hutan, kecuali ilama yasha'ul musaddiq, kecuali yang diinginkan, kecuali jika diinginkan, kecuali yang diinginkan oleh pembayar zakat. Dan Allah, dan dalil kenapa yang jelek tidak boleh untuk zakat, terfirman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabisa, dan janganlah kalian memilih yang jelek, minhu tungfikun, untuk kalian infakkan. Dan sabda Nabi SAW, tidaklah dari pertengahan harta kalian, karena Allah tidak meminta dari kalian yang terbaik, dan tidak memerintahkan kepada kalian bisyarihi, yang terjelek. Maka yang dipakai untuk membayar zakat bukan dari yang terbaik, contohnya bunting, atau berpotensial untuk bunting karena baru saja kemarin dikawinkan. Ya, ini tentu harganya lebih mahal kalau bunting. Tidak pula yang terlalu jelek. Dan tidaklah diambil sebagai zakat karimatun, yang berharga, artinya an-nafis atau yang berharga, alati tata'allaku biha nafsu sahibiha, yang hati pemiliknya itu memikirkannya. Kalau diambil sebagai zakat, dia kepikiran, nanti tidak bisa tidur, kambingku, kambingku. Nah, ya, maka jangan diambil. Demikian juga tidak boleh sebagai zakat akulah, yang rajin makan. Yang dimaksud dengan akulah artinya asaminah, yang gemuk, karena gemuk itu biasanya rajin makan. Manusia yang rajin makan juga biasanya gemuk. Yang kurus-kurus itu biasanya enggak suka makan. Nah, akulah itu al-mu'addah lil akli, dia digemukkan, al-mu'addah disiapkan untuk dikonsumsi. Ya, disiapkan oleh pemiliknya untuk dikonsumsi. Atau karena dia adalah binatang yang banyak makan, maka gemuk karena sebab itu. Sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal tatkala Nabi utus ke Yaman, iyyaka wa qara'ima amwalihim, janganlah engkau ambil zakat dari binatang yang berharga. Sehingga yang diambil sebagai zakat adalah al-adil, yang pertengahan. Mahal sekali tidak boleh, jelek juga tidak boleh. Kecuali apa? Jelek semua. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ambillah dari pertengahan harta kalian. Wa tuqatul maridah min nisabi kullihi maradun, dan diambil binatang yang dalam kondisi sakit semacam berkudis, manakala semua nisab, semua kambing atau semua sapinya sakit semua, kudisen semua, maka boleh diambil yang berkudis untuk zakat. Karena zakat itu diwajibkan untuk menolong dan membantu. Wa taklifu, dan kita bebani si pembayar zakat ini untuk memberikan ternak yang sehat, padahal yang dia miliki adalah sakit semua, maka tindakan semacam adalah ijhafun bihi, mendzalimi pemilik harta. Waktu khatu, dan kita ambil yang masih belia, manakala semua nisabnya itu juga masih belia-belia. Minal ghumnami khasatan, khusus untuk kambing. Ini kata khusus untuk kambing, ketika harta zakatnya semua kecil-kecil, karena yang gede itu sudah dijual semua, ya maka zakatnya dari yang kecil. Namun jika pemilik harta itu ingin membayar zakat afdhalam mimma wajib alaihi, lebih baik daripada yang wajib. Yang wajib pertengahan. Dia ingin yang lebih baik, yang lebih mahal, maka itu lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Nah, kemudian jika harta dalam hal ini binatang ternak itu bercampur, ada yang sudah tua-tua, ada yang masih belia-belia, ada yang sehat-sehat dan ada yang cacat-cacat, ada yang jantan, ada yang betina, maka cara membayar zakatnya jika binatangnya bercampur macam-macam adalah ukhidat unsa sahihah kabiraton ala qadri qimatil malain. Maka kita ambil betina sehat, dewasa, kita ambil itu karena tadi ada yang sehat, ada yang dewasa. Ya sudah, kita ambil betina yang sehat dan dewasa. Ala qadri qimatil malain, sesuai dengan kadar harga dua harta ini. Faikowam, maka kemudian ditaksir. Al malu, yaitu binatang ternak, kibaron, yang dewasa-dewasa. Wa yu'rab ma yajibu fihi, sehingga diketahui apa yang wajib padanya. Thumma yukawwam siraran, kemudian ditaksir siraran yang belia. Kadzalika seperti itu, thumma yukhadhu bil qisbi, kemudian yang diambil yang harganya adalah pertengahan. Ya, maka ketika binatang ternaknya, kambing atau sapi itu bercampur tidak karuan, maka diambil kira-kira yang paling mahal. Ditaksir yang paling mahal ini harganya berapa, dan yang paling jelek kemudian ditaksir ini harganya berapa. Oh, ini harganya kono kambing besar, bagus, ganteng, maka ini ditaksir harganya 5 juta. Yang masih kecil, anak kambing, misalnya 2 juta, maka 2 dan 5 juta diambil separohnya, tengah-tengahnya. Dipanggil tengah-tengahnya berapa? 3,5 juta. Maka cari kambing yang harganya 3,5 juta. Nah, itulah yang untuk sebagai pembayaran zakat. Nah, atau kemudian ada penjelasan lebih detail. Wahakata anwa'ul ukhra, demikian juga jenis-jenis yang lain yang sehat dan cacat, jantan dan betina. Falau kanat, maka seandainya qimatul mukhat, harga dari binatang yang dikeluarkan sebagai zakat, jika nisabnya adalah misalnya kambing dewasa dan sehat semua, maka seandainya kambingnya itu dewasa semua dan sehat semua, maka wajib bayar 20 dirham. Namun idza kanat sigharan, jika yang kena zakat itu adalah kambing yang masih belia dan berpenyakit, maka harganya 10 dirham. Maka diambillah fayukhat an-nisfu min hadha wa nisfu min hadha, diambillah separuh dari yang ini, separuh dari yang itu, artinya yang senilai 15 dirham. Maka cari kambing yang nilainya separuh antara yang pertengahan antara 10 dengan 20, yaitu 15. Itu jika kambing-kambing yang nisab itu tidak seragam. Kemudian di antara pembahasan tentang zakat masyiyah binatang ternak adalah mengetahui hukum binatang ternak yang dicampur. Biayakuna majmul masyiyah, yaitu total binatang ternak yang bercampur yang menjadi milik 2 orang atau lebih. Wal khulta nau'ani, dan pencampuran binatang ternak itu ada 2 macam. Yang pertama adalah khiltatul a'yan, yaitu pencampuran yang betul-betul pencampuran, artinya harta yaitu binatang ternak menjadi milik bersama, musya'an bainahuma, dengan kadar musya'an persentase. Punya kambing sebanyak ini, 50% milik A, 50% milik B, atau 50% milik A, 25% milik B. Artinya binatang masing-masing pemilik tidak tahu binatang miliknya dia yang mana. Makanya jadi tolak ukur adalah persentase musya'an. Lam yutama, ia tidak bisa dibedakan manakah binatang ternak yang menjadi bagian si A dan mana yang si B. Maka misalnya ini milik dua orang, yang satu adalah kepemilikannya adalah separuh dari total binatang ternak atau seperempat atau yang lain. Kemudian pencampuran binatang ternak, yang kedua adalah pencampuran ausaf. Artinya bagian dari milik masing-masing itu terbedakan dan bisa diketahui. Lakinahum akan tapi dua bagian tersebut kemudian bertetangga. Nah itu dua jenis pencampuran binatang ternak. Ada bisa dipisahkan miliknya si A yang mana-mana-mana-mana sudah ditandai. Miliknya si B yang ini sudah ditandai. Maka boleh jadi percampurannya itu tidak betul-betul campur karena ditandai, atau betul-betul campur sehingga yang ada adalah persentase. Itu dua jenis percampuran binatang ternak. Nah kemudian kullu wahidatin min khiltatain, masing-masing dari dua jenis pencampuran ini akan mempengaruhi dalam zakat tentang kewajiban, pengguguran, ancaman keras ataukah kelonggaran. Maka perlu diketahui bahwa percampuran dengan dua jenis yang di atas menyebabkan al-malaini al-mukhtalitain, dua harta yang dicampur itu seakan-akan satu harta. Ini dianggap satu harta bisurutin dengan sejumlah syarat. Yang pertama, hendaknya total itu sudah kena zakat. Maka sudah sampai nisab. Jika kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Wal maksud artinya, hendaklah total itu sudah sampai nisab. Meskipun milik masing-masing dari dua orang ini, kalau ditarik sendiri-sendiri, itu naqisan anin nisab, kurang dari nisab. Ini 20 ekor, ini 20 ekor. Digabung jadi satu, jadi 40. Kena zakat. Meskipun seandainya dipisah, tidak kena zakat. Kemudian yang kedua, hendaknya dua percampuran tersebut adalah milik orang yang terkena kewajiban zakat. Maka falaukana misalnya yang satu itu laisa min ahli zakat, tidak berhak untuk mendapatkan atau tidak berkewajiban bayar zakat semacam orang kafir, maka lam tu'athir al-khultah, maka pencampuran binatang ternak tidak mempengaruhi. Muslim punya 20, tetangganya Nasrani punya 20, digabung. Apakah kena zakat? Jawabannya tidak kena zakat. Karena ngitungnya menjadi apa yang jadi hartanya si Muslim, bukan gabungan. Kalau hitungannya mau hitungan gabungan, harus semuanya adalah orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah dua harta, dua binatang ternak yang dicampur itu bersekutu dalam al-mirah atau al-marah. Al-marah adalah al-mabit, tempat bermalam, al-ma'wa, tempat bermalam, yaitu kandang. Maka disyaratkan kandangnya sama. Dan bersekutu dalam masrah. Masrah adalah tempat kumpul untuk pergi ke padang gembalaan. Maka tentu dikeluarkan dari kandang, binatang ternak ini dikumpulkan baris, baru berangkat bareng-bareng ke padang gembalaan. Tempat kumpulnya binatang ternak sebelum dibariskan berangkat ke padang gembalaan disebut masrah. Dan juga harus sama mahlabnya, yaitu tempat al-halab, pemerahan susu. Artinya seandainya salah satu dari dua pemilik itu memerah binatang ternaknya di satu tempat, kemudian pemilik yang kedua memerahnya di tempat yang lain, maka percampuran tidak teranggap. Kemudian harus punya kesamaan dalam pejantan. Tidak boleh masing-masing dari jatah pemilik, dua pemilik ini punya pejantan sendiri-sendiri. Bahkan tidak boleh tidak harus dikawini oleh pejantan yang sama, baik milik A ataupun milik B. Dan tidaklah kemudian sama padang gembalaannya. Artinya ayyur'a, digembalakanlah total binatang ternak di tempat yang sama. Jika beda padang gembalaannya, maka binatang ternak milik si A digembalakan di satu tempat, beda dengan tempat yang dipakai oleh khalituhu, partnernya, maka percampuran ini tidaklah berpengaruh. Maka jika telah lengkap syarat-syarat di atas, ada tiga syarat di atas, jadilah dua harta yang bercampur itu seperti satu harta. Dan kemudian berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikumpulkan milik dua orang yang berbeda atau dibedakan yang semula dikumpulkan karena khawatir takut zakat. Maka tidak boleh akal-akalan. Tidak boleh akal-akalan untuk menghindari zakat. Maka yang semula nih, kalau total milik berdua jadi satu, 40 kena zakat. Akhirnya sebulan sebelum jatuh tempo, sebulan sebelum genap satu tahun, dan pisahan sementara. Nih, pisahan sementara, kamu 20 ini loh, kamu sana rawat kamu 20, jadinya tidak kena zakat. Nah, nanti kalau sudah lewat genap haulnya, berarti break 2 bulan, nah, nanti kita campur lagi. Maka ada satu hal yang tidak diperbolehkan, memisah, membagi sesuatu yang terkumpul atau mengumpulkan sesuatu yang terbagi. Misalnya orang punya kambing, maka ini 40 ekor. Ini 40 ekor, si A 40 ekor, si B 40 ekor. Kalau dirawat, kalau enggak digabung, zakatnya 2. Ini kena 1, ini kena 1. Kalau digabung, jadi 80 ekor. Zakatnya cuma 1. Karena 40 sampai 120, zakatnya 1. Nah, akhirnya, wah, yuk gabung aja, gabung. Nah, lumayan, ngirit 1 ekor. Ini satu hal yang tidak diperkenankan karena adalah hilah, tahayul untuk menghindari kewajiban zakat. Kemudian Nabi katakan, wa makana min khalitain, dan hewan yang berasal dari dua campuran, fa innahuma, maka keduanya yataraja'a, meminta ganti di antara keduanya bisa wiyah dengan sama rata. Ya, maka kambing atau harta ternak yang digabungkan, misalnya 20 ekor, 20 ekor digabungkan, 40 kena zakat 1. 1 ekor dari 40 tadi diambillah 1 ekor. Anggap saja 1 ekor yang diambil ini miliknya si A. Maka Nabi katakan yataraja bainahuma bisawiyah. Nah, maka si B wajib bayar kepada A. B, karena diambilkan zakatnya diambilkan dari miliknya si A. Maka si B kemudian minta ganti, si A kemudian minta ganti kepada B. Tolong kamu membayar ini kambing yang kita setorkan sebagai zakat harganya 2 juta. Maka si A bisa nuntut, minta ganti kepada kawannya bisa wiyah sama rata. Kalau ini harganya 2 juta, artinya 1 juta adalah tanggung jawab si A, 1 juta tanggung jawab si B. Nah, karena ini diambilkan dari kambingnya si A, maka B bayar 1 juta. Itu yang dimaksud wa makana min khalitain fa inama yataraja'a, keduanya yang satu bisa minta ganti kepada yang kedua, bisa wiyah, dan di sini adalah sama rata. Sama rata, maka harga satu kambing tadi dipikul dua orang dengan pembagian dan distribusi sama rata. 2 juta, maka 2 juta ini ditanggung dua orang, berarti 1 juta, 1 juta. Maka siapa yang kambingnya lah yang diambil sebagai pembayaran zakat, maka dia akan mendapatkan pengembalian. Maka dia akan mendapatkan pembayaran. Di sini contohkan tentang menggabung dan memisahkan karena takut zakat. Seandainya satu orang si A punya seekor kambing, si B punya 39. Maka 39 tambah 1, 40 kena zakat. Ya. Aukana li arba'ina rajulan arba'una syatan, atau ada 40 orang yang tentu masing-masing punya seekor kambing, jadilah 40 kambing. Di kuli wahidin syatun, masing-masing satu orang punya seekor kambing. 40 masing-masing punya satu ekor, 40 ini kumpul, mengumpulkan, jadi 40 kambing. Wastaroka, kemudian mereka kumpulkan haulan taman genap setahun. Matawafur, surut dan lengkap syarat-syarat yang telah kami sebutkan, maka mereka ini berkewajiban bayar seekor kambing ala hasabi milkim, sesuai dengan kepemilikannya. Ya. Maka tadi satu ekor tambah 39, 40. Ada zakat kambing satu. Nah, satu ini diambilkan dari yang punya satu tadi. Satu ini diambilkan dari yang punya satu tadi. Ini, maka seekor kambing ini harganya berapa? Nanti kemudian dibuat rasio 1 banding 39. Kewajiban dia, kewajiban si pemilik satu ekor kambing tadi dalam membayar, dia punya kewajiban untuk mengeluarkan harta sebanyak 1/40, ya kan? 1/40. Sedangkan yang punya 39, dia kewajibannya 49/40. Nah, maka 39/40. Nah, ini nanti si pemilik kambing, karena dia kambingnya satu, dia akan mendapatkan pengembalian. Maka berarti apa, harga kambing tadi dibagi 40 bagian, maka 1/40 itu 39/40, nah itu kali harga kambing, itu yang wajib dibayarkan oleh pemilik 39 ekor. Ya, ini yang dimaksud fa'alim syatun wahidatun ala hasabi milkihim, sesuai dengan kadar kepemilikannya. Kalau 20-20 gampang, kan? 20-20 jadikan satu, ya sudah, nanti diambilkan salah satu kambing, kambing harga kambing bagi dua, kan? Nanti ini bayar ke sana. Tapi kalau ini 1 sama 39, kan repot. Apalagi tadi 40 dari 40 orang, kan? 40 ekor gabungan dari 40 orang. Ya, maka fimitsali awal, contoh yang pertama, seekor kambing 1 sama 39. yakunu ala sahibi syat, maka kewajiban zakat yang wajib ditanggung oleh pemilik seekor kambing adalah rubu' usur syatin. Rubu' usur syatin seperempat dari sepersepuluh. Seperempat dari sepersepuluh, ya tadi seperempat puluh ya, seperempat puluh, seperempat puluh harga kambing. Sedangkan kewajiban pemilik 39 ekor adalah sisanya. Adapun untuk contoh yang kedua, ala kulli wahidin minal arba'in, karena tadi ini 40 ekor kambing milik 40 orang. Ya, tentu zakatnya cuma satu, milik salah satu yang diambil tentu ya. Ala kulli wahidin minal arba'in, maka masing-masing dari 40 orang itu kewajiban zakatnya adalah 1/40 harga seekor kambing. Kemudian contoh yang lain, walau kana li thalathatin, seandainya ada tiga orang mencampur kambingnya dan total pencampuran dari tiga orang ini ketemu jumlah kambing 120, maka kalau 120 ya zakat kambingnya seekor kambing 40 sampai 120 masih satu ekor. Nanti kalau 121 baru dua ekor. Maka likuli wahidin, maka masing-masing dari tiga orang tadi punya kambing sebanyak 40. Fa'alal jami syatun wahidatun, maka zakat untuk tiga orang ini adalah seekor kambing syatun wahidatun. Namun syatun wahidatun ini atlatan, dibagi tiga harganya. Atlatan dibagi tiga bagian, 120 maka diambil sebagai zakat seekor kambing. Ini tentu milik salah satunya, anggap saja miliknya si A. Ini kambingnya harganya 3 juta misalnya, biar gampang hitungnya. Maka ya, si A akan dapatkan dari si B dan si C 1 juta 1 juta. Karena diambilkan dari kambingnya si A, nilai kambingnya 3 juta. Kewajiban si A itu adalah membayar 1 juta. Maka B sama C wajib setor kepada A 1 juta, 1 juta. Atlatan dibagi 3. Fakama ana khultas, bagaimana pencampuran binatang ternak itu memberikan pengaruh sebagaimana yang telah Anda lihat, maka demikian juga pemisahan itu memberikan pengaruh menurut Imam Ahmad. Faidha kanat sa'imatu rajuli mutafariqatan, maka jika binatang ternak yang digembalakan milik satu orang ini mutafariqatan, ya, terpisah-pisah. Ada orang punya kambing terpisah-pisah, satu di Jawa Barat, ya, satunya di Jawa Timur, dia sendiri tinggal di Jogja, satu lagi di Bengkulu, ada tiga tempat. Maka kullu qismin minha, masing-masing bagian dari binatang ternaknya ia ba'ud anil akhar, jauh dari yang lain, lebih dari jarak qasar. Maka untuk masing-masing dari tempat tadi hukumnya sendiri-sendiri, hitungannya tidak dicampur. Di Jawa Barat 40 ekor kambing, Jawa Timur 40 ekor kambing, di Bengkulu 40 ekor kambing. Nah, ini sana satu, sini satu, sana satu. Masing-masing dihitung sendiri-sendiri. Wala ta'ala qala bil akhar, yang satu tidak bersambung, tidak berkaitan dengan yang lain. Kambing yang di Jawa Barat enggak ada hubungannya dengan kambing yang ada di Jawa Timur meskipun yang punya sama. Maka jika telah genap satu nisab wajib zakat, jika kurang dari nisab maka tidak ada zakat. Fala yudamu kullu qismin ila akhar, masing-masing bagian tidak digabungkan ke yang lain. Ya, misalnya Jawa Barat 20 ekor, Jawa Timur 20 ekor, Bengkulu 20 ekor. Itu enggak digabungkan, oh, berarti dianggap 60 ekor. Zakatnya seekor kambing enggak. Ini belum kena zakat, ini belum kena zakat, ini belum kena zakat. Namun ya, kalau ini 40, ini 40, ini 40. Itu kalau digabungkan kan harusnya cuma satu ekor kambing. Namun karena ini 40, 40, 40, ini satu, ini satu, ini satu. Jadinya keluar 3 ekor kambing. Hadza qaul Imam Ahmad, ini mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini. Namun jumhur ulama mengatakan tidak ada dampak al-furqah, pemisahan, kalau itu harta milik satu orang, sehingga yang satu digabungkan kepada yang lain dalam hukumnya, meskipun tempatnya berpisah-pisah. Maka dari dua pendapat ini, pendapat Imam Ahmad dan pendapat jumhur, Syaikh Shalih Fauzan membuat kesimpulan, wa hadza huwa rajih, yang kuat adalah pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Ya, maka penjelasan panjang lebar, maka nisab untuk kambing adalah 40 ekor. 40 sampai 120, maka itu zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 121, nah ke atas, lebih dari 120 itu 121, maka nanti baru 2 ekor. Maka apa yang saya contohkan kemarin waktu kita bahas anak penghitungan nisab untuk penghitungan haul untuk anak kambing, ya, satu hal yang tidak tepat. Kemudian kita masuk pada bab zakat al-hubub, biji-bijian, wath-thimar, dan hasil pertanian non biji-bijian, wal asal, dan madu, bahan tambang, dan rikas. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari hal yang baik-baik yang kalian usahakan, kata mujahid, maka sebetum itu adalah tijarah, perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Yang dikeluarkan dari bumi ini pertanian dan tambang, demikian juga rikas. Dan zakat itu disebut juga nafkah. Loh kok ayat di atas Al-Baqarah kok bisa jadi dalil zakat? Kata penulis, meskipun kalimatnya angfiku, zakat itu juga disebut infak. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya, yaitu tidak membayar zakatnya di jalan Allah. Walayungfikunah, maknanya tidak membayarkan zakatnya. Dan telah terkenal hadis sunnah mutahharah, hadis-hadis yang berisi perintah untuk membayarkan zakat biji-bijian dan hasil pertanian, dan penjelasan tentang kadarnya. Dan kaum muslimun pun sepakat akan wajibnya zakat pertanian untuk 4 jenis hasil pertanian. Kalau 4 jenis hasil pertanian ini disepakati, ijma itu cuma untuk 4 ini. Selain 4 ini diperselisihkan. Selain 4 ini diperselisihkan, cuma bur, syair, gandum halus, gandum kasar, korma, sama kismis. 4 hasil pertanian ini seluruh ulama sepakat. Nah, apakah selain 4 itu bisa kita kiaskan dengan 4? Nanti ulama berselisih pendapat. Kalau nas dari Nabi 4. Nas dari Nabi 4 ini, maka ulama sepakat untuk 4 ini. Nah, apakah kemudian bisa kita kiaskan kepada yang lain, kemudian kita cari ilahnya untuk kemudian kita kiaskan, kita lebarkan atau tidak, maka ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan ya, bisa dikiaskan, meskipun bisa diluaskan dan bisa dikiaskan, meskipun mereka nanti pada akhirnya berselisih tentang ilahnya. Dhahiriyah, dan ini yang diambil, dipilih oleh Al-Albani di Tamamul Minnah, tidak bisa dikiaskan. Cuma 4 ini saja. Dan insyaAllah Ta'ala yang benar adalah pendapat jumhur, adanya kias dalam masalah ini. Fatajibu zakatu, maka zakat itu wajib. Nah, ini pendapat yang dipambil oleh Syaikh Shalih Fauzan adalah pendapat jumhur. Empat tadi bisa dikembangkan kepada yang lain. Maka zakat itu wajib untuk semua hasil pertanian yang berbentuk biji-bijian. Contohnya hintoh, gandum halus, sair, gandum kasar, kemudian aruz dan beras, tuhan, juawut, wasair hubub, dan semua hasil pertanian dalam berbentuk biji-bijian. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak min habbin. Nah, ini yang jadi dalil. Min habbin, yang berbentuk biji-bijian, wala tamrin ataupun kurma, jika kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Ya, maka hadisnya Muslim. Jika demikian maka ini dalil ya. Habbin di sini berarti bisa dikiaskan semua, asal semua yang berbentuk biji-bijian. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pertanian yang sakati sama wal uyun, diairi oleh mendung, oleh air hujan, wal uyun dan mata air, au kana atharian atau tada hujan, yaitu atharian adalah tumbuhan itu cari air sendiri dengan akarnya, maka zakatnya adalah 1/10. Maka zakatnya adalah 1/10, 10%. Nah, kalau hab, kalau biji-bijian, maka seluruhnya wajib, kata beliau. Gimana kalau yang non biji-bijian? Watajibu zakat fi thimar, wajib zakat untuk hasil pertanian non biji-bijian, semacam tamar. Kurma itu bukan biji-bijian ya hasilnya, ya, daging empuk dia, berdaging. Beras itu biji. Kalau tamar bukan biji. Zabib kismis atau semacam itu, maka kaedahnya adalah semua yang ditakar dan awet disimpan. Yukal dan yudakhar, awet disimpan tanpa perlu pengawet. Kalau hab, kalau biji-bijian semua. Kalau thimar, hasil pertanian non biji-bijian, maka kaedahnya, ilahnya menurut penulis adalah yang mengumpulkan dua hal, ditakar dan awet disimpan. Namun tidaklah wajib zakat kecuali jika telah sampai nisab. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yarfa'uhu marfu, tidak ada untuk yang kurang dari 5 wasak shadaqaton, kewajiban zakat. Dan satu wisq itu adalah 60 sok dengan sok Nabi, yang kadarnya adalah 4 hafnat. Hafnat itu 2 telapak tangan dipertemukan. Bikafai rojuli, dengan 2 telapak tangan seorang laki-laki. Al-mu'tadil khilqah, yang tubuhnya proporsional, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, maka 4 cawuan tangan yang di 2 tangan yang dikumpulkan, 4 ini sama dengan 1 sok. 60 sok sama dengan 1 wasak. Nah, dalil maka Nabi menyebut wasak, dan wasak adalah takaran. Ini yang jadi dalil, kuluma yukal, semua yang pakai takaran, karena Nabi nyebutnya wasak. Ya, kemudian adapun ingat tadi yang saya sampaikan di depan, yang nas dari Nabi dan disepakati oleh semua ulama tadi 4 hasil pertanian, bur dan sair, ini kemudian diambil kaedah biji-bijian. Hub dan sair itu kemudian disimpulkan biji-bijian. Kemudian tamar sama zabib disimpulkan apa? Kullu ma yukal wa yudakhar. Setiap yang ditakar dan awet disimpan dan tahan lama disimpan. Ditakar itu diambil dari kata-kata wasak. Disimpan, awet disimpan, diambil dari keadaan tamar dan zabib. Kurma awet disimpan. Kurma awet disimpan. Zabib, kismis juga awet disimpan. Maka awet disimpan itu sifat dari dua benda ini. Ya, maka dari dua benda yang pertama itu kesimpulannya, kaidahnya adalah hab, asalkan itu hasilnya biji-bijian, maka jagung itu biji, ya, jagung, beras itu biji, gandum itu biji, maka kena zakat. Sedangkan kismis serta tamar disimpulkan ilahnya, kaidahnya adalah semua yang ditakar dan awet disimpan. Maka yang jadi syarat untuk zakat biji-bijian dan thimar, ayakunan nisab memlukan dan sampai nisab dan menjadi miliknya waktu wujubi zakat, saat wajibnya zakat. Ya, dan wajibnya zakat adalah ketika buduhu sholah. Untuk thamar, waktu wajibnya zakat adalah buduhu sholah. Sudah nampak baik, sudah nampak layak konsumsi. Sedangkan untuk biji-bijian, maka waktu wajibnya zakat adalah istidad. Biji tersebut sudah mengeras. Maka yang jadi syarat wajibnya zakat untuk biji-bijian dan thimar itu dua syarat. Yang pertama adalah sampainya nisab, yaitu 60 sok sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian menjadi milik seseorang pada waktu wajib wujub zakat, wajibnya zakat. Maka jika dia memiliki nisab namun setelah itu, setelah waktu wajibnya zakat, maka tidak ada padanya kewajiban zakat. Contohnya seandainya dia membelinya, dia membeli beras sekadar 60 sok, itu tidak wajib zakat karena dia memilikinya setelah waktu wajib, maka tidak kena zakat. Yang punya kewajiban untuk bayar zakat adalah yang punya sebanyak 60 sok dan dia adalah pemiliknya saat wajibnya zakat. Dan saat wajibnya zakat untuk biji-bijian adalah mengeras. Ketika itu padi mengeras, itu waktu wajib. Siapa yang punya pada saat waktu wajib, itulah yang punya kewajiban bayar zakat. Semacam dia membelinya kulaan au akhadha ujratan akhadahu, atau dia mengambilnya, memilikinya ujratan sebagai upah li hisadi, karena dia memanen. Maka orang punya sawah berhektar-hektar, panennya disuruhkan kepada orang, upahnya berupa gabah. Karena berhektar-hektar, ternyata upahnya itu 60 sok. Karena ini berat sekian hektar, maka ternyata upahnya itu 60 sok. 60 sok adalah nisab. Maka apakah berarti dia memiliki nisab? Apakah dia kena kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia memilikinya setelah waktu wajibnya zakat. Dan waktu wajibnya zakat itu sebelum dipanen, mulai mengeras, itu waktu. Kalau dia setelah waktu itu berlalu, dialah yang menjadi pemanennya dan dia dapat upah gabah sebanyak 60 sok, dia tidak kena kewajiban zakat. Atau hasolahu bi hasolah biliqat, atau dia mendapatkannya biliqat dengan memungutinya, ya, maka ini ada sawah berhektar-hektar sudah selesai dipanen. Sudah selesai dipanen. Panennya bentuk lama. Sehingga batangnya masih tegak berdiri. Tidak kemudian dipotong, namun pakai apa? Ya? Ani-ani. Nanti potong ini. sudah selesai dipanen. Ya, dan semua pemilik sawah tersebut merasa ya, dia sudah ngambil panennya. Yang menurut hukum urf di masyarakat tersebut, setelah selesai dipanen, apa yang masih tersisa, siapa yang mau ngambil silahkan. Ya, padahal ini masih ada sisa, karena yang bercampur dengan gabuk-gabuk itu dibiarkan, mak diambil yang mentes-mentes. Maka ada orang miskin yang kemudian menelusuri sisa yang gabuk-gabuk, ya, yang bercampur dengan yang mentes, dia ambilin. Wah, maka dia punguti itu semua. Setelah dipunguti karena dia 1 hektar sudah punguti gitu, ternyata sampai 60 sok. Wajibkah dia bayar zakat? Tidak wajib, karena dia memilikinya setelah waktu wajibnya. Dan kadar yang wajib untuk dikeluarkan dalam zakat biji-bijian dan thimar berbeda tergantung sarana pengairannya. Jika dia sukiya diairi tanpa biaya minas suyul, dengan memanfaatkan aliran air hujan, atau suyuh, sudah lagi tidak air hujan namun parit itu ada airnya, atau tumbuhan ini bisa cari air sendiri dengan akarnya, kal ba'al. Ba'al adalah tumbuhan yang hidup dari air hujan. Maka zakatnya adalah 10%. Berdasarkan hadis yang sahih dari Ibnu Umar, hasil pertanian yang diairi oleh as-sama'u air hujan, wal uyun dan mata air, au kana atharian, atau dia cari sendiri dengan akarnya, adalah 10%. Diatkanlah Muslim dari Jabir, untuk hasil pertanian yang diairi oleh al-anhar, oleh sungai, wal ghaim mendung, yaitu hujan, 10%. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk yang diairi dengan mu'nah biaya, minal abar dari sumur, harus pakai pompa atau snimba, dan yang lainnya adalah 5%. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, yang diairi bin nadah, dengan nadah adalah 5%. Dia kali bukai. Nadah adalah sukiya bisawani, diairi dengan sawani. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, fima sukiya bisaniyah, sawani bentuk mufradnya saniyah. Jika diairi dengan saniyah, maka zakatnya adalah 5%. Kalau saniyah, kalau di Kamus Munawir maknanya kincir air. Namun wallahu a'lam, yang dimaksudkan di sini bukan itu. Yang dimaksudkan adalah pakai unta yang membawa air, diambil dari sumur dan diangkut oleh unta kemudian disiramkan. Nah, waktu wajibnya zakat untuk biji-bijian ketika mengeras, untuk thimar ketika layak konsumsi. Kapan layak konsumsi? Ketika warnanya memerah atau menguning. Sehingga seandainya orang itu menjual hasil pertaniannya setelah itu, setelah waktu wujub zakat, wajabat zakatu alaihi. Zakat menjadi zakat adalah kewajiban pemilik pertama, bukan pembeli. Kemudian yalzam, wajib membayarkan biji, kalau untuk zakat biji-bijian dibayarkan dalam bentuk musofan, telah dibersihkan, yaitu dibersihkan dari jerami dan dibersihkan dari kulit. Berarti apa, kalau pakai beras padi berarti sudah jadi beras. Wa itabar, dan yang menjadi tolak ukur adalah untuk, kalau untuk thimar, ikhrajus thamar, untuk pembayaran zakat thimar yang jadi tolak ukur adalah yabisan dalam kondisi kering. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaksir, melakukan taksiran kepada inab, anggur ditaksir kalau sudah menjadi kismis, dan diambil zakatnya dari tolak ukur kismis. Sebagaimana zakatnya korma diambil dengan status kalau dia menjadi tamar, dan tidaklah disebut kismis ataupun tamar kecuali dalam kondisi kering. Jadi Nabi SAW untuk zakat pertanian di masa Nabi, Nabi ngirimkan amil. Nah, tugas amil ketika mendatangi kebun anggur itu melakukan taksiran. Ini kebun anggur ini buahnya segini. Nah, karena sudah pandai naksir, oh ini ya, kalau dipetik, dipanen dalam keadaan anggur segar, ini 1 ton. Ya, dan anggur 1 ton jika dikismiskan, maka 1/2 ton misalnya. Nah, ya, maka zakatnya ya, adalah diambil dari kondisi 1/2 ton tadi, ditaksir setelah dalam kondisi kering. Kurma juga demikian yang Nabi lakukan. Petugas atau amil itu mendatangi kebun-kebun kurma yang masih ada di tangkai, yang boleh jadi belum jadi tamar, baru jadi rutab. Maka kemudian ditaksir, ini rutab sekian batang, sekian 1 ton misalnya. Oh, ini nanti rutab ini kemudian dikeringkan jadi tamar, maka nanti akan penyusutan karena kadar air yang hilang, itu nanti akan tinggal sekian. Nah, nanti zakatnya 5% kali itu atau 10% kali itu. Nah, ini kayak ini sampai di sini selesai pembahasan tentang zakat al-hubub wa thimar. Setelah itu pembahasan berikutnya adalah zakat madu. Ya, ulama berselisih pendapat apakah ada zakat untuk madu. Dan kita lihat di sini pendapat yang diambil oleh penulis adanya zakat untuk madu. Maka orang yang ya, ngambil madu di hutan itu kena zakat. Dan wajib zakat untuk madu jika dia mengambil madu tadi dari miliknya. Dia punya kebun yang ternyata datanglah lebah-lebah bikin rumah kemudian menghasilkanlah madu. Kebun miliknya atau minal mawat, atau dari tanah tidak bertuan, ya, bahasa kita di hutan. Dia ngambil madu dari hutan atau dari kebun miliknya. Contoh mawat, uusil jibal, puncak-puncak gunung. Maka jika yang dia madu yang dia ambil itu sampai nisab, kena zakat. Nah, nisab madu adalah 30 sok dengan sok nabawi. Catatan kaki itu setara dengan 90 kilo. Maka jika manen madu di hutan 90 kilo madu, maka ada kena kewajiban zakat menurut ulama yang memilih pendapat adanya zakat untuk madu. Kadar yang wajib untuk dibayarkan adalah 10%. 10% kali 90 kilo. Berarti sama dengan kalau dia bayarkan dalam bentuk madu, berapa berarti? Berapa kilo madu? Hah? 10%. Hah? 9 kilo. Nah, kalau dia bayarkan dalam bentuk madu, nah, manen di hutan dapat 90 kilo, maka 9 kilo dia berikan kepada orang miskin sebagai zakatnya. Nah, kemudian zakat untuk ma'din, untuk bahan tambang. Maka dalil kalau adanya zakat untuk bahan tambang adalah firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkanlah apa yang kami keluarkan dari bumi. Ya, yang diinfakkan dari bumi, yang dikeluarkan, yang kami keluarkan dari bumi, nah ini tambang. Dan ma'din adalah tempat yang tersimpan padanya sesuatu, min jawahil ardi, dari permatanya bumi, yaitu barang-barang berharga dari bumi. Fawa, maka ma'din adalah faedah yang didapatkan dari tanah. Maka wajib padanya zakat, dan zakatnya adalah sebagaimana zakat pertanian. Zakat pertanian. Namun jika tambangnya adalah tambang emas ataukah perak, maka zakatnya adalah 2,5% jika telah sampai nisab atau lebih. Maka untuk zakat tambang, kalau tambang emas dan perak, ngikutin emas dan perak. Kalau non emas dan perak, non tambang nikel, batu bara, minyak bumi, maka ngikutin hubub wa thimar. Ikuti sama zakat pertanian. Fa'inkana khairahuma, namun jika tambangnya itu bukan emas dan perak, kalkuhel, contohnya adalah celak. Celak itu hasil tambang ya, atau zarnikh, kalau di Munawir itu terjemahnya enggak tahu saya, ini warangan, saya juga enggak tahu apa itu. Dan kibrit, yakut, wal milah, garam, nafat, minyak bumi, maka yajibu fihi, wajib zakatnya adalah rubu' usur 5% dari qimatihi, harga jualnya. Ingkanat qimatuhu nisoban, jika harga jualnya itu telah sampai nisab atau lebih, dan nisabnya, harga yang sampai nisab tadi mengacunya emas atau perak. Maka dari dua paragraf yang kita baca, pendapat penulis, semua bahan tambang ada zakatnya. Semua bahan tambang ada zakatnya. Dan ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, apakah bahan tambang dari bumi itu ada zakatnya, semua ada zakatnya, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Fauzan, atau cuma emas dan perak saja, sebagaimana pendapat yang lain. Dan kalau enggak salah ini pendapat di Fiqih Muyassar, itu emas dan perak saja. Nah, namun pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Fauzan, semua bahan tambang, mau nikel, aluminium, mau apa, mau baja, mau ini, semuanya ada zakatnya dengan ketentuan dan aturan main yang telah beliau sebutkan. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang saya cenderungi dan yang wallahu a'lam mungkin lebih tepat dan lebih kuat, tambang yang kena zakat cuma emas dan perak saja. Kalau dalil penulis dalam bima akhrajna lakum minal ard, mungkin dari diambil dari sisi emanya itu umum, maka semuanya kami keluarkan dari muka bumi, dari dalam bumi. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat itu hanya terbatas pada emas dan perak saja. Kemudian tentang rikas, maka wajib zakat pada rikas, yaitu harta karun. Ya, namun harta, definisi rikas adalah harta yang dijumpai madhunan terpendam, namun min amwalil kufar, dari hartanya orang kafir dari masa jahiliyah. Kalau dari kita ya mungkin masa Hindu dan Buddha. Sumya rikas, yang disebut rikas yang artinya simpanan, karena dia disembunyikan dalam tanah, sebagaimana dalam bahasa Arab ada kalimat rakazat, rakazatul ramha. Dan zakatnya adalah al-khumus, adalah 1/5, 20%, berapapun kadarnya, tidak ada nisabnya, mau sedikit maupun banyak, karena itu harta karun, maka 20%. Mengingat sabda Nabi SAW, dalam harta rikas terdapat kewajiban khumus 1/5 atau 20%. Dan diketahui kalau itu adalah harta orang kafir dengan adanya tanda-tanda orang kafir pada semuanya atau pada sebagiannya. Ini ada tanda-tanda kalau ini dari zaman Majapahit atau dari zaman yang lebih dari itu, atau dijumpai padanya nama raja-raja di masa orang-orang kafir terdahulu, atau ada padanya gambar salib. Faida, jika telah dibayarkan 1/5 alias 20%, maka sisanya untuk yang menemukannya. Namun jika dijumpai pada harta yang terpendam atau pada sebagiannya, tanda dari kaum muslimin zaman Demak, sudah zaman Islam, atau tidak dijumpai tanda sama sekali, maka hukumnya adalah hukum luqatah. Barang temuan yang wajib dicari siapakah pemiliknya. Siapakah pemiliknya. Jika diumumkan dan dicari-cari selama setahun tidak temu, baru boleh dimanfaatkan. Dan apa yang diambilkan dari zakatnya rikas itu yusrab, disalurkan untuk maslahat kaum muslimin sebagaimana masrab, sebagaimana sasaran al-fai, harta rampasan perang, 1/5 harta rampasan perang. Kalau ada peperangan dengan orang kafir, maka harta yang terkumpul 1/5 itu disingkirkan, 4/5 yang dibagikan. Nah, 1/5 itu untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan umum. Maka rikas sama, 1/5-nya sama dengan 1/5 harta rampasan perang untuk kepentingan umum. Dan oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat kewajiban rikas itu bukan zakat. Kewajiban rikas itu bukan zakat karena ternyata sasarannya bukan sebagaimana sasaran zakat, 8 golongan. Non kepentingan umum, boleh jadi untuk bangun jalan, boleh jadi untuk aspal dan seterusnya. Maka dari keterangan yang lewat jelaslah bagi kita bahwasanya yang keluar dari tanah itu ada beberapa macam. Ada hubub wa thimar, biji-bijian dan pertanian non biji-bijian, al-asal, kemudian madu, kemudian ma'adin, barang tambang dengan berbagai macam jenisnya, dan rikas. Dan semua dari 4 benda tersebut termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa mimma arajna lakum minal ard. Dan firman Allah Ta'ala tentang pertanian, dan tunaikanlah zakatnya pada hari panennya. Kemudian inna zakat, kemudian zakat hanyalah wajib fima yukal, untuk yang ditakar dan awet disimpan, untuk biji-bijian wa thimar, dan hasil pertanian non biji-bijian. Maka sesuatu, maka yang tidak ditakar dan tidak awet, maka tidak wajib zakat. Kal jauz, sebagaimana jauz buah yang kulitnya keras dan berdaging, misalnya kelapa. Kemudian tufah, apel, khauh di tafsir Munawwir disebut buah persik. Saya juga enggak tahu seperti apa bentuknya. Safarjal, cuma dikatakan di Munawwir nama buah, ruman dan delima. Demikian juga tidak ada zakat dalam semua hadrawat, sayur mayur, wal bukul dan sayur mayur. Kal fujl, misalnya fujli, lobak, saum, bawang putih, al-basal, bawang merah, jazar, ubi lobak, batikh, semangka, kita sejenis timun, khiyar atau khayar, itu kalau di Munawwir cuma nama tumbuh-tumbuhan. Kemudian bazinjan, terong dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Ali marfu'an sabda Nabi, tidak ada sedekah, tidak ada zakat untuk khadrawat, untuk sayur mayur, bayam, kacang dan yang lainnya. Diatkanlah dari Qudni. Dan karena Nabi SAW mengatakan tidak ada untuk hasil pertanian kurang dari 5 wasak sedekah, kewajiban zakat. Dan wasak itu ditakar, bayam tidak ditakar, ya. Tidak ditakar berapa kilo atau ditimbang, ya. You know, satu unting sekian, ya. Fakta baru makan Nabi mengacu pada takaran untuk yang kena zakat. Maka yang dalil tidak adanya wajib zakat untuk yang tidak ditakar. Demikian juga tidak ditimbang. Demikian juga alasan yang lain, Nabi tidak mengambil zakat. Demikian juga para khulafa setelahnya, laha untuk sayur mayur, padahal itu ditanam di dekat mereka. Falam tu ada zakat, maka tidaklah dibayarkan zakatnya kemudian diserahkan kepada mereka, Nabi dan para khalifah setelahnya. Ini dalil tidak wajibnya zakat pada sayur mayur. Maka fataku akhdi zakah, maka tidak mengambil zakat dari sayur mayur, huwa sunnah al-mutaba'ah, sunnah yang telah diikuti, sunnah Nabi yang kemudian diikuti oleh para khalifah setelahnya. Imam Ahmad mengatakan tanaman semisal khayar, kemudian kita mentimun, basal, bawang merah, royahin, tumbuhan yang harum, tidak ada padanya zakat kecuali jika dijual. Kemudian kalau dijual, diperdagangkan, maka perlu ada syarat, dan uang hasil penjualannya tadi bertahan selama 1 tahun. Genap 1 tahun baru ada zakat, yaitu zakat pertanian. Zakat apa? Perdagangan, karena dijual. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.